wajahmu rujuk kembali. Pikirkan dulu maksud hatimu. Wes mantap tenang. Bandung, Bali. Saya boleh minta tepuk tangannya di sini. Bu Cayayu suarane pena. Mantap, bro!